إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd fa ma'asyar al ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah kaum muslimin yang saya muliakan walhamdulillah pada pagi hari ini 22 Sya'ban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 April 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, sedikit ingin saya sampaikan apa yang berkaitan dengan Al-Muqaddimah pada majelis kita pagi hari ini, yaitu apa yang berkenaan dengan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Yang paling tidaknya apa yang senantiasa dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada 3 hal. Dan ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap tahunnya. Artinya menjadi sebuah rutinitas yang dimiliki oleh baginda besar Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih. Yang pertama, seperti apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, adalah beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan ini ternukil dari hadis-hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan para sahabiyat serta zaujat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya, yang mereka benar-benar mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Sya'ban tersebut. Ini keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pertama. Bahkan pada pertemuan terakhir telah kita jelaskan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifati sebagai seorang yang terus menerus melakukan puasa di bulan Sya'ban sampai dikira oleh beberapa sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, beliau melakukan puasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban tersebut. Akan tapi telah kita jelaskan, bukanlah pemahaman yang benar demikian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyetarakan, tidak pernah menyamakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, na'am, tapi tidak melakukan secara terus-menerus setiap hari tanpa adanya henti. Ini pembahasan yang pertama. Adapun yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk di bulan Ramadan, beliau melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang namanya at-tabshir, al-bushra ila ashabihi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Beliau senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kalian sebuah bulan yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup rapat pintu neraka jahannam dan akan membuka lebar pintu-pintu syurganya. Hadis-hadis yang telah kita ketahui bersama, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin, para syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bushra, ini aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang kedua sebelum masuknya bulan Ramadan, yaitu memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah semangat, menambah motivasi, memacu kesungguh-sungguhan yang ada di sisi mereka, para sahabat, orang-orang yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan amalan-amalan saleh yang banyak. Dan itu adalah tujuan yang diinginkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita paling tidaknya telah mengetahui 1, 2, 3 keutamaan tentang bulan Ramadan yang biiznillahi ta'ala kurang lebih sepekan ke depan akan kita dapati. Allahumma balighna Ramadan, amin, Allahumma amin. Maka apa yang dimaukan di dalam syariat ini bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar kita mengilmui, akan tetapi harus lebih dari itu. Dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengatakan falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan pengetahuan, dengan ilmu yang telah mereka ketahui tentang keutamaan bulan Ramadan tersebut, seyogianya, sepantasnya mereka menjadi orang-orang yang tanafas, saling berlomba-lomba, bersegera dalam melakukan amalan-amalan saleh. Ini tujuannya tabsyir, ini tujuannya bushra, khabar gembira yang disampaikan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa sebentar lagi bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan akan datang di tengah-tengah kita. Janganlah sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang diharamkan dari sekian banyak rahmat yang Allah turunkan di bulan tersebut. Adapun yang ketiga, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang merupakan hal yang dilakukan, aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah para sahabat beliau, di tengah-tengah para keluarga beliau sebelum masuknya bulan Ramadan, adalah bayanuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'di ahkamis siyam. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menjelaskan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, para sahabat, para istri, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, beliau banyak memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau agar mereka terus bersemangat. Dan yang ketiga adalah beliau mengajarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan tersebut. Dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan ini, maka paling tidaknya dalam majlis pagi hari ini saya akan membahas tiga permasalahan ringkas, tiga hukum ringkas yang berkaitan dengan orang-orang yang akan berpuasa di bulan Ramadan. Adapun yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan seorang wanita yang mengalami haid atau mengalami an-nifas. Hukum ringkasnya adalah apabila seorang wanita haid, seorang wanita nifas, dia telah bersih dari darahnya tersebut pada siang hari di bulan Ramadan, maka tidak wajib bagi wanita tersebut untuk berpuasa di sisa hari yang ada. Kita ambil contoh kecil. Seorang wanita haid atau seorang wanita yang mengalami nifas bersih setelah dia mendapati Ramadan masuk kepada hari yang kelima. 5 Ramadan, waktu zuhur, dia periksa, ternyata tidak ada lagi darah yang keluar. Ternyata dia sudah menjadi seorang wanita yang tahirah. Maka hukum yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh para fuqaha dalam permasalahan ini adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin memberikan fatwanya, maka wanita tersebut yang telah mendapati dirinya tahirah, suci, bersih dari darahnya haid ataukah nifas di waktu zuhur, maka dari waktu zuhur sampai maghrib tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Tetap berbuka seperti biasa. Akan tetapi, seperti yang telah kita ketahui, nanti di luar bulan Ramadan dia harus mengganti berapa hutang yang dia miliki. Ini hukum ringkas yang pertama. Jadi wanita haid dan nifas tidak perlu untuk dia menahan makan dan minumnya ketika dia dapati dirinya telah bersih di siang hari bulan Ramadan. Adapun apabila seorang wanita haid dan seorang wanita nifas dia mendapati masa taharahnya, masa sucinya, bersihnya dia dari darah, bersihnya dia dari darah haid ataukah darah nifas sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh. Waktu subuh sekarang di jam 4.49 menit. Sebelum jam 4.49 dia periksa, ternyata tidak ada darah yang mengalir lagi. Sudah ada tanda-tanda bahwa dia menjadi seorang wanita yang tahirah, suci, bersih dari darah haidnya, bersih dari darah nifasnya. Inilah wanita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia berpuasa pada hari tersebut. Contoh kecil dengan bilangan yang telah kita sebutkan di tanggal 5 Ramadan, subuh hari jam 4 dia bangun membangunkan atau menyiapkan makanan sahur untuk suaminya, untuk anak-anaknya, kemudian dia periksa, ternyata didapati dia adalah seorang wanita yang telah bersih dari darah haidnya di jam 4.49 menit sebelum waktu fajar terbit, sebelum waktu subuh berkumandang, azan subuh berkumandang. Maka yang wajib bagi dia adalah segera menyantap makanan sahurnya, kemudian dia ikut berpuasa bersama-sama kaum muslimin, ikut berpuasa bersama-sama suaminya, ikut berpuasa bersama-sama anak-anaknya. Walaupun dia mandi bersihnya setelah fajar terbit. Ini yang harus diperhatikan. Enggak ada masalah. Dia mandi bersihnya untuk menghilangkan darah haidnya, untuk menghilangkan darah nifasnya, mengangkat najisnya setelah azan subuh berkumandang. Silahkan. Enggak ada masalah. Yang penting pada hari tersebut di tanggal 5 Ramadan yang sebelum subuh dia dapati telah bersih, wajib bagi dia untuk berpuasa. Ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua yang ingin saya jelaskan secara ringkas pada majelis pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan seorang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Seorang musafir tidak akan lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia akan merasa sulit untuk berpuasa, masyaqqah, keberatan, karena ini adalah satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, as-safar itu adalah qit'atun minal azab, sebahagian dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada makhluk-makhluknya, kepada hambanya. Maka ketika dia merasa kesulitan pada saat safar sekaligus berpuasa, ini keadaan yang pertama. Ataupun mungkin keadaan yang kedua, dia melakukan safar perjalanan jauh tapi dia tidak merasa kesulitan. Safarnya nyaman, dia menggunakan pesawat dari Balikpapan menuju Jakarta misalkan, hanya 1.5 jam atau 2 jam, tidak merasakan masyaqqah, tidak merasakan kesulitan. Dua keadaan yang ada, seorang musafir diizinkan oleh syariat Islam, diperbolehkan, diberikan rukhsah, keringanan untuk mereka tidak berpuasa apapun keadaannya. Apakah dia merasakan kesulitan, sulit, ataukah tetap dia tidak merasakan kesulitan, mudah bagi dia untuk berpuasa, tidak ada dahaganya, tidak ada laparnya, karena nyaman, semuanya ber-AC dan yang semisalnya, maka tetap diperbolehkan bagi dia apabila dia ingin berbuka, dipersilahkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dipersilahkan oleh Al-Quranul Karim, dipersilahkan oleh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan dia harus mengganti hutang yang dia adakan di bulan Ramadan tersebut. Di luar bulan Ramadan dia harus mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan. Ini seorang musafir. Hukum kedua yang telah kita bahas. Jadi kemanapun safar atau perjalanan yang akan kita kerjakan, selama ada masyakkah ataukah tidak ada masyakkah, maka kedua-duanya tetap mendapatkan rukhsah, tetap mendapatkan keringanan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia berbuka di bulan Ramadan tersebut. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, hukum yang terakhir, hukum yang ketiga yang ingin saya bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan wanita yang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui hukumnya sama persis seperti seorang musafir pada poin kedua yang telah kita sebutkan, sama persis. Seorang wanita hamil, seorang wanita yang menyusui, dia diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, dengan khilaf yang ada di tengah-tengah para fuqaha, tengah-tengah para ulama fiqih, apakah dia harus mengganti dengan puasa di luar bulan Ramadan ataukah dia harus membayar fidyah. Ringkasnya dari silang pendapat yang ada di tengah-tengah para fuqaha, keadaannya sama seperti seorang musafir, sama pula seperti seorang yang sakit. Orang sakit tidak mampu melakukan puasa, diberikan rukhsah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan berbuka di siang hari bulan Ramadan, silahkan berbuka. Sama demikian keadaannya seorang yang hamil dan menyusui, silahkan berbuka di siang hari bulan Ramadan. Apakah dia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya? Kalau dia tidak makan, dia tidak minum, maka jiwanya akan celaka. Ataukah dia khawatir keadaan janinnya? Kalau dia tidak makan, dia tidak akan minum, maka janinnya khawatir nanti tidak ada pergerakan, tidak mendapatkan asupan, dan yang seterusnya. Sama saja perkaranya. Selama dia mengkhawatirkan keadaan dirinya ataukah janinnya, ringkasnya dari apa yang ada di tengah-tengah para fuqaha penjelasannya, maka mereka pendapat jumhur, pendapat yang rajih dalam permasalahan ini, mereka wanita tersebut diwajibkan, para wanita tersebut diwajibkan untuk mengqadha di luar bulan Ramadan, mengganti puasanya. Itu bahagian dari hutang, bahagian dari hutang, sama seperti seorang musafir yang telah kita jelaskan pada poin yang kedua tadi. Sebagaimana seorang musafir diwajibkan untuk mengganti di luar bulan Ramadan, begitu pula seorang wanita hamil dan menyusui yang berbuka di bulan Ramadan, maka dia pun silahkan untuk mengganti di hari luar bulan Ramadan. Ini ikhwati fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas sebagai mukaddimah pada pertemuan pagi hari ini. Adapun yang berkaitan dengan orang tua yang tidak sanggup lagi untuk makan sahur, yang tidak sanggup lagi untuk beribadah puasa, tua renta, maka syariat Islam telah menjelaskan hukum bagi mereka untuk membayar fidyah. Mereka dipersilahkan untuk memberi satu orang miskin, satu orang fakir untuk mengganti puasa yang harus atau wajib dia kerjakan, tanpa harus mengqadha, tanpa harus mengganti. Kapan dia mengganti? Dia adalah seorang yang tua renta, dia adalah seorang yang sakit-sakitan, tidak ada lagi dari pihak medis, dari pihak kedokteran untuk bisa sembuh dan yang semisalnya, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang wajib adalah membayar fidyah, mengganti puasanya dengan memberi makan satu orang fakir atau satu orang miskin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab, yang mana walhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang pertama dari bab yang disebutkan Al Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu man la yarham la yurham. Sebuah bab yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham, barang siapa yang tidak memiliki sikap rahmah, barang siapa yang tidak memiliki sikap kasih sayang kepada orang lain, secara khusus atau secara umum kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya dari kalangan hewan, tumbuhan dan yang seterusnya, la yurham, tidak akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama telah kita bahas, begitu pula hadis kedua dan hadis yang ketiga yang berkaitan dengan makna bab ini, la yarhamullahu man la yarhamun nas, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhumullah, la yarhamuhu Allahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmah kepada orang-orang yang tidak merahmati manusia. Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Kita akan masuk kepada hadis yang terakhir dari bab ini, dua hadis terakhir. Hadis yang datang dari sahabat atau sahabiah yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah didatangi sekelompok manusia. Pernah didatangi satu rombongan dari bangsa Arab, dari bangsa Arab pedalaman. Faqala lahu rajulun minhum, maka salah seorang dari rombongan yang datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuqabbiluna sibyan, apakah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah kalian suka untuk mencium anak-anak kecil, mengasihi, menyayangi anak-anak kecil dengan cara mencium kening mereka, mencium pipi mereka dan yang semisalnya. Fawallahi, dilanjutkan oleh orang Arab Badui tersebut, fawallahi ma nuqabbiluhum, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak pernah mencium mereka. Jadi mencium anak-anak kecil, mencium putra-putri mereka. Jadi mereka datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anak itu, mengasihi anak-anak tersebut? Kami orang Arab Badui pedalaman tidak pernah melakukan ini. Artinya dalam pertanyaan ini dan pernyataan mereka ini pun terdapat sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa mereka paling tidaknya memiliki sedikit sifat kaku, tidak mau menyayangi anak-anak kecil. Anak kecil diremehkan oleh mereka, tidak dianggap keberadaan mereka, sama seperti tidak adanya anak-anak kecil tersebut. Jadi tidak dianggap keberadaan para as-sighar di tengah-tengah Arab, di tengah-tengah Arab Badui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka, aw amliku in kana Allah azza wa jal naza'a min qalbika ar-rahmah. Kalau demikian keadaan kalian, kalian tidak pernah mencium anak-anak kalian, kalian tidak pernah mengasihi putra-putri kalian secara khusus, putra-putri kaum muslimin secara umum, maka aku tidak bisa bertanggung jawab ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut sikap rahmah, akan mencabut sifat kasih sayang dari hati-hati kalian. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua erat kaitannya dengan hadis ini, hadis yang terakhir. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dijelaskan bahwasanya anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda ista'mala rajulan. Bahwasanya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah memiliki seorang pekerja. Faqala al-amil, maka pekerja tadi mengatakan kepada Umar Ibn Al-Khattab, setelah pekerja tersebut melihat keseharian Umar Ibn Al-Khattab, Khalifah Ar-Rashid yang kedua yang diberikan gelar Al-Faruq, yang syaitan saja lari dari jejaknya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kerasnya Umar Ibn Al-Khattab, beraninya Umar Ibn Al-Khattab tidak tersamarkan di tengah-tengah kita. Kita telah mengetahui bagaimana sifat berani, syaja'ah yang dimiliki oleh beliau. Ada seorang pekerja bekerja di rumah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, dan menyaksikan keseharian Umar, bagaimana Umar Ibn Al-Khattab bersama anak-anaknya, bagaimana Umar Ibn Al-Khattab bersama putra-putrinya, bagaimana Umar Ibn Al-Khattab bersama putra-putrinya kaum muslimin, sigar al-muslimin, disaksikan oleh pekerja tersebut. Sampai dia mengatakan, inna li kadha wa kadha minal walad, sesungguhnya aku memiliki beberapa putra dan putri, beberapa anak wahai Umar. maqabbaltu wahidan minhum, tidak pernah aku kasihi, tidak pernah aku cium mereka satu pun, tidak pernah. Berarti ini sama seperti kisah yang sebelumnya, yaitu orang yang berasal dari pedalaman Arab, pedalaman bangsa Arab yang dikenal dengan Arab Badui. Tidak pernah mereka untuk menyayangi seorang putra, menyayangi seorang putri dengan cara mencium kening mereka, mencium pipi mereka. Itu mungkin aib untuk mereka, satu hal yang jelek, satu hal yang tidak terpuji bagi mereka mungkin. Kemudian Umar mengatakan, qala Umar, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yarhamu min ibadihi illa abarrahum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmati, tidak akan merahmati, tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hamba-hambanya, kecuali abarrahum, kecuali yang terbaik di tengah-tengah mereka. Jadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mutafawitun, mereka bertingkat-tingkat, dan yang akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik dari tingkatan tersebut. Tidak semuanya, tidak semuanya mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahmah secara khusus. Karena rahmah ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir, ada rahmah secara umum, ada rahmah secara khusus. Rahmah secara umum bahkan kepada orang kafir pun akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir bisa hidup bebas di dunia ini, padahal dunia ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari rahmatun ammah, mereka dibukakan pintu-pintu dunianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dipersilahkan untuk menghirup sekian banyak oksigen yang ada di muka bumi ini. Rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum, yang bersifat khusus kepada kaum mukminin. Seperti yang telah kita jelaskan, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmah khusus. Dia diberikan hidayah Islam, mudah bagi dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mudah bagi dia untuk mengerjakan sholat, mudah bagi dia untuk biiznillah melakukan puasa Ramadan, mudah bagi dia untuk mengeluarkan zakat, mudah bagi dia untuk bersilaturrahim, melakukan amalan-amalan kebaikan, mengerjakan amalan-amalan soleh. Ini rahmah secara khusus. Ada lagi rahmah khusus al-khusus, lebih khusus lagi daripada rahmah yang kedua, yaitu ketika seorang mendapatkan rahmah dari Allah, dia memiliki sifat kasih sayang kepada anak-anak kecil di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ini kekhususan dari kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas hadis ini dari penjelasan para al-ulama. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Adapun hadis yang pertama, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kedatangan satu rombongan yang berasal dari bangsa Arab pedalaman. Al-A'rab yang datang ke tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki dua ihtimal, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah rombongan dari Al-Aqra' ibn Habis bani Tamim. Seperti hadis yang pernah kita bahas masih di Kitabul Adab ini, Al-Adabul Mufrad, bagaimana Al-Aqra' ibn Habis agak aneh, terheran. Beliau merasa aneh, merasa ajib, merasa heran ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak kecil kaum muslimin secara umum. Rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Al-Hasan wal Husain. Bahkan nanti insyaallah taala akan disebutkan kisahnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa cucu beliau yang bernama Umamah. Umamah ini merupakan salah satu cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid, kemudian digendong oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahmahnya luar biasa, kasih sayangnya luar biasa. Maka Al-Aqra' ibn Habis melihat pemandangan yang demikian merasa asing. Apa ini? Kok laki-laki demikian? Akhirnya keluar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas, man la yarham la yurham. Aku tidak bertanggung jawab apabila kalian nanti akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang dari hati-hati kalian, dan yang seterusnya. Maka ini adalah ihtimal yang pertama, A'rab, gerombolan atau bangsa Arab yang datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kaum dari Al-Aqra' ibn Habis. Kemudian kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama al-hadis, bahwasanya yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menanyakan hal tersebut, faqala rajulun, seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Rasulullah, apakah kalian atau apakah engkau memiliki kebiasaan untuk mengasihi anak-anak kecil dengan cara mencium mereka, mencium kening-kening mereka, menyayangi mereka dengan mencium pipi-pipi mereka? Adalah seorang yang bernama Uyainah ibnu Hisan. Uyainah ibnu Hisan. Ini ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua memiliki makna yang sama, yaitu pertanyaan yang seakan-akan mendiskreditkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memojokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan dari kaum muslimin serta kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencoba untuk membuka, mencerahkan pemahaman-pemahaman mereka bahwa hal ini bukan satu hal yang aib, bahwa hal ini bukan menunjukkan satu hal yang kurang, bahkan ini menunjukkan satu hal yang menjadikan Islam itu semakin rahmah. Islam itu penuh dengan kasih sayang. Islam itu penuh dengan sesuatu yang lemah, lembut. Bukan satu hal yang kasar. Inilah Islam. Inilah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang ingin difahamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada mereka. Sehingga mereka diberikan sebuah nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku in kana Allahu azza wa jalla naza'a min qalbika ar-rahmah?" Aku tidak bertanggung jawab, wahai Uyainah ibnu Hisan, kalau-kalau suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, akan mencabut sikap rahmah, sikap kasih sayang dari dalam hatimu. Artinya hal tersebut, yakni menyayangi anak-anak kecil dengan cara mencium mereka, kening-kening dan pipi-pipi mereka, bukanlah satu hal yang menjadi aib, kekurangan yang ada pada kaum muslimin. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menjelaskan pula kepada kita bahwa seorang yang nampaknya sangat keras, sangat berani, sangat tegas kepada kaum kufar, bahkan syaitan saja takut, memiliki kebiasaan yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga menyayangi anak-anak kecil, juga mencium kening-kening mereka, juga mencium pipi-pipi mereka. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, sampai pekerja beliau heran. Seorang Umar Al-Faruq yang diceritakan demikian dan demikian, keberanian beliau demikian dan demikian, mencium anak-anak kecil kaum muslimin, agak terheran, seakan-akan tidak percaya. Seakan-akan tidak percaya. Akan tapi itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka dari faedah yang bisa kita ambil, bagaimana Umar bin Khattab sangat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keseharian beliau. Bagaimana Umar bin Khattab sangat meniru apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segala hal, bukan hanya dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah, bukan hanya dengan dalam perkara yang berkaitan dengan akhlak, tapi berkaitan dengan muamalah pun, walaupun hanya kepada anak kecil, tetap diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka pantaslah seorang Umar bin Khattab mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih, Umarun fil jannah. Umar bin Khattab adalah seorang yang akan menjadi penduduk syurga Allah subhanahu wa taala. Karena demikian semangatnya beliau dalam mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengikuti tata cara muamalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang yang tegas kepada orang-orang kafir, syaitan saja takut, tidak melunturkan sikap rahmah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dalam hadis Umar bin Khattab disebutkan bahwasanya, la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Ini diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika Umar mendapatkan pertanyaan tadi dari sang pekerja, apakah engkau melakukan hal yang demikian? Wahai Umar bin Khattab, aku memiliki sekian putra, aku memiliki sekian putri, tidak pernah aku cium satupun dari mereka. Maka Umar bin Khattab mengatakan, innallaha la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Makna abarrahum adalah fahim bihuquqin nas, fahimun bihuquqin nas, wa fahimun bihuquqillah. Ini makna abarrahum. Orang-orang yang terbaik dari tingkatan-tingkatan kaum muslimin yang bertingkat-tingkat ini, sebagaimana para sahabat mutafawitun. Abu Bakar lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lebih mulia daripada Uthman ibn Affan. Utsman bin Affan lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib dan yang seterusnya dari deretan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, bertingkat-tingkat keutamaan-keutamaan mereka. Begitu pula kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang paling abarrahum, yang paling baik tingkatan keimanannya, yang paling baik tingkatan muamalahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah yang berkaitan dengan hadis la yarham man la yarham la yurham. Ini erat sekali kaitannya. Man la yarham la yurham. Ketika dia tidak rahmah kepada orang lain, maka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kasih sayang kepada muslim atau mukmin tersebut. Maka disebutkan oleh para ulama al-fuqaha, makna dari hadis ini abarrahum ay fahimun bihuquqin nas. Orang-orang yang faham tentang hak-haknya manusia. Haknya yang dewasa, haknya yang lebih tua, lebih-lebih lagi orang tua kandung, lebih-lebih lagi mereka yang telah mendidik kita sebagai orang yang mengayomi kita, memberikan nafkah, rezeki dan yang seterusnya dari orang-orang tua. Mereka memiliki hak untuk ditaukir, untuk dihormati. Mereka memiliki hak untuk diberikan rasa bakti, berbakti kepada kedua orang tua. Maka orang yang memahami hak manusia yang di sekitarnya, kemudian orang-orang yang lebih kecil dari dia, lebih muda dari dia, harus dia sayangi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, yang tidak rahmah, tidak memiliki kasih sayang pada anak-anak kecil di tengah-tengah kami. Wa lam yuqir kabirana, dan tidak mentaukir, tidak menghormati orang-orang tua di tengah-tengah kami. Ini dua muamalah yang diajarkan oleh Nabi dari hak-hak manusia. Kita kepada orang yang lebih tua menghormati, terlebih orang tua kandung. Kemudian kepada yang lebih kecil, lebih muda dari kita, menyayangi, berkasih sayang kepada mereka. Ini hak yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fahim bihuquqillah. Dan abarrahum, orang-orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin, adalah mereka-mereka yang memahami hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah ya rakumullah, memiliki sikap rahmah yang insyaallah taala akan kita sebutkan penjelasannya secara rinci setelah kita memasuki pembahasan yang berikutnya atau bab yang baru dari al-adabul mufrad ini. Insyaallah taala akan kita bacakan setelah menyebutkan beberapa faedah dari dua hadis yang terakhir ini. Ikhwati fillah ya rakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu pula dari kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan sikap rahmah ini kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebab kita tadi isyaratkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki seorang cucu dari putri beliau yang bernama Zainab. Zainab ini melahirkan seorang putri juga yang bernama Umamah. Umamah bintu Abil As. Umamah bintu Abil As. Umamah bintu Abil As adalah seorang wanita, seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi dari Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan Umamah bintu Abil As sedikit berbeda dengan cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya. Pada tahun ke-8 Hijriah, Umamah bintu Abil As telah ditinggalkan oleh sang ibunda, oleh Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah menyayangi, tambah mencintai seorang Umamah bintu Abil As yang sudah tidak memiliki seorang ibu. Dibawa kemana-mana oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibawa ke masjid, digendong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di pundak beliau sendiri. Ini menunjukkan rahmah, menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diacuhkan, tidak diremehkan, tidak dianggap keberadaannya mengganggu, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangi, dan ini diberikan contohnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan halayak sahabat beliau. Umar bin Khattab menyaksikan hal ini. Talha bin Ubaidillah menyaksikan hal ini. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya menyaksikan hal ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rahmah sayang kepada Umamah bintu Abil As radhiyallahu taala anha. Maka hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau memang memiliki sikap rahmah yang sangat luar biasa. Kepada Al-Hasan wal Husain telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Al-Hasan wal Husain bermain di punggung beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sujud pada saat memimpin salat, menjadi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, kemudian dilihat oleh sebagian para sahabat atau dirasakan oleh sebagian para sahabat, kok lama sekali sujudnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari salat ditanyakan oleh salah seorang sahabat, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa wahai Rasulullah ketika engkau sujud, mungkin ada wahyu yang turun. Tidak terjadi apa-apa, kata Nabi, hanya saja Hasan wal Husain sedang bermain di atas pundakku, punggungku. Aku tidak ingin menjadikan mereka seorang yang bermain dengan cepat-cepat, tergesa-gesa. Biarkan mereka puas dulu menunggangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ibaratnya seekor kuda, dimain namanya anak-anak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Al-Hasan wal Husain menunggangi beliau alaihi salatu wasallam dan menjadikan sujud beliau ketika itu menjadi sujud yang lebih lama. Inilah faedah yang bisa kita ambil dari dua kisah tersebut. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bab yang berikutnya, bab yang baru, atau sebelum itu kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, telah mengatakan Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As inda Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimun, orang-orang yang memiliki sifat rahmah, orang-orang yang tidak kaku, orang-orang yang tidak kolot, menghargai orang-orang yang lebih tua, menyayangi anak-anak yang lebih muda, yang lebih kecil usianya. Ini namanya Ar-Rahimun. Mereka orang-orang yang memiliki sikap rahmah, memiliki sikap kasih sayang. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, tidak terbatas pada manusia di sekitar kita. Sikap rahmah pun harus kita berikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kepada hewan yang berada di sekitar kita, kepada tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita, dan yang lainnya, yang merupakan faedah atau pelajaran yang telah kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadis-hadis beliau. Bagaimana beliau mengkisahkan ada seorang wanita penzina yang bisa masuk ke dalam syurga, dosa zinanya diampuni karena dia memiliki sikap rahmah kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Di sisi yang lain, dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan seorang wanita yang akan masuk ke dalam annar, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengurung seekor kucing dan tidak memberikannya makan dan minuman, dibiarkan kucing tersebut kelaparan, dibiarkan seekor kucing tersebut mati kelaparan, maka wanita tersebut masuk ke dalam annar. Dan ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ar-Rahimun, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki sikap rahmah, orang-orang yang memiliki sikap kasih sayang akan mendapatkan rahmat pula, akan mendapatkan kasih sayang pula dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi anak-anak kecil, sayang kepada mereka, apalagi putra-putri kita, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rahmahnya kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sampai kepada seorang hamba, hamba tersebut apabila tidak disenangi oleh seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, tidak akan memberikan kemudaratan pada dia. Karena dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia membenci dia, tapi rahmat Allah dia pegang, enggak akan memudaratkan sedikit pun pada perjalanan kehidupannya. Maka rahmat Allah luar biasa, perlu dicari dan perlu dikejar untuk kita gapai. Bagaimana caranya? Hendaknya kita menjadi orang-orang yang memiliki sikap rahmah, kasih sayang kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah solusi dalam perintahnya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. orang-orang yang memiliki sikap rahmah akan mendapatkan rahmat pula dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ini penutup dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard. Rahmahlah, kasih sayangilah apa-apa yang ada di muka bumi ini. Yang ada di muka bumi ini kita kasih sayangi, yang ada di muka bumi ini kita kasihi, kita rahmati. Irhamu man fil ard. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Yarhamukum man fis sama. Maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit, zat Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit akan merahmati kalian. Niscaya akan merahmati kalian. Maka dari hadis ini pula, ikhwati fillah yarakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya tempatnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha tinggi di atas langit. Berdasarkan ucapan Nabi, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengucapkannya, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang memberikan faedah tersebut, tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menghukumi, yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian satu zat yang berada di atas langit. Siapa yang di atas langit? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mau terlena dengan syubhat-syubhat yang ada, kerancuan-kerancuan berpikir yang ada. Tidak boleh kita menentukan satu arah bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya di atas. Tidak, kata sebahagian mereka. Kita harus menetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Lantas di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana-mana. Ini kesalahan dalam bab akidah. Kesalahan dalam hal yang dia fahami dari ayat-ayat Allah, kesalahan dari apa yang dia fahami dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadisnya. Jadi ini bukan ajaran Wahabi, tapi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukum man fis sama. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Aamintum man fis sama?" Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian beriman dengan zat yang berada di atas langit? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Apakah kalian tidak percaya kepadaku ketika beliau dihardik oleh Dzul Khuwaisirah, seorang pentolan Khawarij yang telah kita ketahui bersama, menghardik Nabi alaihi salatu wasallam, mengangkat suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, "Adil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad." Dihardik Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Dzul Khuwaisirah. Maka di antara jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, "Ala ta'manuni?" Apakah kalian tidak percaya, tidak amanah kepadaku, tidak siqah kepadaku? "Wa ana aminun man fis sama," padahal aku adalah seorang pembawa amanah dari zat yang berada di atas langit. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit bukanlah ajaran Wahabi, tapi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, ikhwati fillah yarakumullah, dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babur rahmah mi'atu juz'in. Bab yang berkaitan dengan rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mi'atu juz'in, ada 100 bagian. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, sami'tu, aku pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau mengatakan, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ar-rahmah, sikap rahmah, mi'ata juz'in, telah diciptakan oleh Allah sikap ar-rahmah itu 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, dan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, yakni di atas langit sana, 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sikap rahmah ke muka bumi hanya satu bagian. Jadi kalau kita mau setarakan dengan persentasi, 100% sikap rahmah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Hanya 1%-nya saja yang diturunkan ke muka bumi. Sisanya 99% ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Famin dzalikal juz'i," di antara satu bagian, di antara 1% rahmah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke dunia ini, "yatarahamul khalqu." Dengan sebab itu, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah bisa saling mengasihi. Bisa saling memberikan rasa rahmah antara satu dengan yang lainnya, bukan hanya manusia, tapi juga kepada hewan. Dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha. Di antara sikap rahmah yang 1% tadi adalah ketika seekor kuda mengangkat kakinya agar khasyyata an tusibahu, agar anak dari kuda tersebut yang masih kecil, kuda induknya, dia memiliki anak-anak yang banyak. Apa yang dilakukan oleh seekor kuda? Yang dilakukan oleh seekor kuda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha. Seekor kuda tadi mengangkat satu bahagian dari kakinya. Tujuannya apa? Khasyyata an tusibahu, agar tidak terinjak. Artinya apa? Seekor kuda saja memiliki sikap rahmah. Sayang kepada anaknya, enggak mau sampai anaknya diinjak. Enggak mau sampai anaknya terzalimi, tersakiti. Akhirnya diangkat satu kakinya oleh kuda tersebut, oleh sang induk tadi. Begitu pula hewan-hewan yang lainnya, kucing mungkin, atau yang lebih ganas lagi, singa, harimau. Tidak ada ceritanya harimau yang kelaparan memakan anaknya. Enggak akan ada ceritanya. Serigala yang kelaparan memangsa anaknya, tidak ada. Maka ini menunjukkan sikap rahmah, padahal hanya 1%. Bisa kita bayangkan 99% sikap rahmah yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa besarnya. Yang ada di dunia saja sudah luar biasa. Sampai-sampai seorang ibu rela tidak makan demi mengasihi, menyayangi anaknya. Ini sikap rahmah yang luar biasa. Hanya 1% padahal. Coba kita bayangkan ya ikhwati fillah ya ra'akumullah, 1% tapi luar biasa seperti ini rahmah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan antara makhluk, antara sama manusia, antara hewan dan tumbuh-tumbuhan. Begitu pula yang seterusnya. Hanya 1% dari rahmah yang Allah ciptakan. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis yang mulia ini, yang ini merupakan satu-satunya hadis dalam bab ini, yang artinya walhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis babur rahmati mi'atu juz'in, rahmah itu diciptakan oleh Allah sebanyak 100 bagian. Dengan menyebutkan hadis ini, faedah yang bisa kita ambil adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sikap rahmah. Allah memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan ini juga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada makhluknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah, makhluknya pun diberikan sifat rahmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jangan disalahfahami, berarti kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak, sama sekali. Antara sesama makhluk saja yang memiliki sesuatu yang namanya sama bisa berbeda. Contoh, wajah manusia dengan wajah kucing. Sama-sama wajah, tapi berbeda. Dua telinga manusia dengan dua telinga kucing. Sama-sama dua telinga, tapi berbeda. Ini sesama makhluk, tidak bisa disamakan. Apalagi dengan Al-Khaliq, sang Khaliq yang maha sempurna, tidak akan bisa disamakan. Maka termasuk dari tuduhan dusta sebahagian kaum muslimin yang menuduh kepada da'watus salafiyah, yang menuduh kepada ahlu sunnati wal jamaah sebagai seorang musyabbihah, sebagai kelompok yang suka mentashbih, kelompok yang suka menyamakan antara Allah dengan makhluknya, mentashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini tuduhan dusta. Kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita tetapkan Allah memiliki sifat rahmah. Naam. Ahlus sunnah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifatul ghadab. Naam. Marah, murka kepada hamba-hamba yang bermaksiat. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Naam. Tabarakalladzi biyadihil mulk bal yadahu mabsutatan. Ini semuanya diambil oleh ahlus sunnah dari Al-Quran. dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan karangan mereka sendiri, bukan karangan dari Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itulah yang diwariskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini menetapkan bahwa Allah memiliki 99% rahmah yang ada di sisinya. Hanya satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Artinya apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat rahmah? Mustahil, tidak akan mungkin. Allah punya sifat rahmah bahkan 99 kali lipat dari apa yang ada di dunia ini, dari apa yang dimiliki oleh manusia. Sesayang-sayangnya seorang ibu kepada putrinya, sesayang-sayangnya seorang ayah kepada putra jagoannya, itu masih harus dikalikan 99 kali lipat lagi kalau kita mau menyamakan dengan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau anak kesayangan, putri putra kesayangan, apapun yang akan dia mau sudah jadi diberikan kesayangan paling top, paling disayangi, tidak ingin dikecewakan oleh sang ayah, tidak ingin dikecewakan oleh sang ibu. Maka tidak bisa kita menyamakan antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya manusia. Ini faedah yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat ar-rahmah pada zat-Nya yang maha sempurna, yang artinya kita tidak menyamakan, mentasybih antara sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan salah satu jenis rahmah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, padahal hanya satu bagian, tapi diberikan contoh oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada seekor hewan, pada seekor kuda secara khusus. Dan dalam lafaz hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'atu rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 bagian dari rahmah. Sampai ucapan beliau alaihi salatu wasallam, "Wa biha tu'taful wahsyu ala waladiha." Dan di antara satu rahmah, satu bagian rahmah yang diturunkan ke muka bumi ini ketika seekor hewan buas sangat menyayangi anak-anaknya. Hewan buas bisa dia untuk memangsa anaknya sendiri, bisa, sangat bisa bahkan, tapi ada rahmah pada hewan tersebut. Masa iya kita manusia mau kalah dengan hewan? Masa iya kita manusia mau kalah dengan seekor harimau yang sangat menyayangi anak-anaknya? Tidak akan mungkin. Maka ini menjadikan pelajaran kepada kita, janganlah kita sebagai manusia memiliki sikap kalut, kolot, memiliki sikap kaku, tidak rahmah, tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita. Jangan. Karena ini merupakan bahagian fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, dan bahagian dari satu amalan, satu sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Kemudian dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'atu rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 bagian dari rahmah. فَمِنْهَا يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ. Kemudian dengan satu bagian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, saling mengasihilah antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Ini bisa direalisasikan baik pada hewan, tumbuhan, manusia, dan yang selainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sesama mereka memiliki sikap rahmah, kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi. Ini hanya satu bagian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Watis'una liyaumil qiyamah." Dan 99 bagian yang lainnya Allah Subhanahu wa taala tangguhkan, akan diberikan kepada hamba-hambanya nanti di yaumul qiyamah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, faedah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil, jangan khawatir. Apabila kita memiliki sikap rahmah, sayang kepada orang-orang yang di sekitar kita, putra-putri kita, anak dan istri kita, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmahnya kepada kita. Jangan khawatir, 99% ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan rahmahnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seluruh kaum muslimin ke dalam syurga-Nya kelak. Mereka orang-orang yang beriman, mereka yang di dalam hatinya masih memiliki ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam al-jannah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada? Ada. Siapa itu? Ahlus syirk. Mereka yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan seperti yang telah kita ketahui dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Kalau ini rahmatnya Allah tidak akan diberikan kepada mereka. Hal ini dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali di dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, fal maqsud, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah anna rahmatan wahidah min mi'ati rahmah anzalahallahu fil ard. Satu rahmah, satu bahagian rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini dari 100 rahmah yang telah Allah ciptakan. Wa yaumul qiyamah, dan nanti pada hari kiamat yadhammuha ila 99 rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan, menambah 99 kali lipat, 99% lagi rahmah yang ada di sisi Allah pada hari kiamat. Wa yarhamu biha man yastahiqqur rahmah. Perhatikan lafaz ini. Ucapan dari Syekhuna hafizahullahu atau alaihi rahmatullah. Wa yarhamu biha man yastahiqqu ar-rahmata. Yang Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang-orang yang berhak mendapatkan rahmah. Berarti di sana ada yang tidak berhak mendapatkan rahmah. Naam. Ada yang tidak berhak mendapatkan rahmah. Kenapa? Karena dia telah mengecewakan Allah. Karena dia telah murka kepada Allah. Karena dia telah kufur kepada Allah. Bagaimana orang tersebut berhak mendapatkan rahmah? Kemudian kata beliau, yastahiqqur rahmah bi khilafi man la yastahiqqur rahmah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Wa humul ladzina lam ya'tu bi asbabir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sebab-sebab datangnya rahmat Allah kepada mereka. Di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian banyak penjelasan dalam Al-Qur'an. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada seluruh umat beliau. Ini loh agar kita mendapatkan rahmah. Ini loh amalan agar kita masuk ke dalam syurga. Ini loh amalan agar kita terbebas dari api neraka. Dijelaskan satu persatu rinci. Tidak ada yang kurang lagi dalam syariat Islam. Tidak ada yang kurang lagi dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di antara orang-orang tersebut, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut yang tidak melakukan hal-hal tadi. Sebab-sebab tadi diacuhkan begitu saja. Dianggurkan begitu saja. Tidak dia kerjakan sebab agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Disebutkan oleh beliau ka ahli syirkil akbar. Seperti orang yang melakukan syirik besar. Wal kufur, orang-orang yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nifaqil i'tiqadi, dan orang-orang munafik yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala berhadapan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dengan wajah yang manis, akan tetapi di belakang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dia hinakan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, dia tertawakan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Ini kemunafikan. Maka mereka tidak rahmah kepada sesama mereka. Agama Allah dipermainkan. Agama Allah dihina-hinakan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan memberikan rahmahnya kepada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan rahmah. Kemudian kata beliau wal i'rad an dinillah, dan orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamu, orang-orang yang tidak mau mempelajari ajaran agamanya, wala ya'mal bihi, orang-orang yang tidak mengamalkan amalan-amalan ketaatan, wala yarfa'u bihi ra'san, orang yang tidak memperhatikan amalan-amalan dia selama di dunia. Artinya mereka adalah orang-orang yang acuh tak acuh dengan keyakinan mereka sendiri, dengan agama mereka sendiri, yang itu menjadikan mereka tidak berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fahaula, maka mereka-mereka ini, in matu ala dzalik, kalau mereka wafat dalam keadaan demikian, pintu taubat masih terbuka lebar. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Pintu taubat masih terbuka lebar. Barangkali ada di antara kita yang mudah untuk mengejek sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentertawakan ajaran-ajaran beliau, mengacuhkan apa yang diajarkan oleh beliau, menganggap remeh ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, perintah-perintah Nabi dalam hadisnya, pintu taubat masih terbuka lebar. Kalau wafat dalam keadaan kita nu'rid wal'iyadu billah an dinillah, kita berpaling dari ajaran Allah, maka kata beliau, la yastahiquna min rahmatillahi miqdaru dzarratin. Mereka-mereka yang berpaling dari ajaran Allah tidak berhak sedikit pun untuk mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar biji sawi kecil. Rahmah Allah yang 99% diharamkan untuk mereka-mereka ini. Melakukan kekufuran, melakukan syirik besar, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menghinakan Al-Qur'an, bahkan mungkin mencela Allah Subhanahu wa taala dan yang selainnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat Allah sedikit pun. Wa huwa arhamur rahimin, padahal Allah adalah zat yang maha besar rahmahnya. Walakinnahu al-hakim, akan tetapi di satu sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala pun memiliki sifat yang namanya al-hakim, maha bijaksana. Apa itu maha bijaksana? Maknanya yadha'ul asya'a fi mawadhi'iha, Allah akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang berhak mendapatkan rahmah diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berhak mendapatkan rahmah tidak akan didapatkan, tidak akan diberikan rahmah kepada orang-orang tersebut. Allah al-hakim. Satu sisi na'am, Allah arhamur rahimin, rahmahnya Allah maha luas, akan tapi sisi yang lain Allah adalah al-hakim, sisi lain pula Allah adalah syadidul iqab, maha pedih azabnya. Hati-hati dari apa yang menjadi ancaman dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengazab siapapun yang berpaling dari ajaran Allah, ajaran nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alamu bisawab. Ini khotib fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada majelis siang hari ini, yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang baru dari hadis, persis hadis ke-100 dari Al-Adabul Mufrad, yang insyaallah taala setelah bulan suci Ramadan kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-101 bab al-wasati bil jar, yang berkaitan dengan hak-hak seorang tetangga di dalam al-Islam, yang insyaallah taala jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan akan kita bahas pada pertemuan setelah bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada majelis kali ini. Afwan, saya dulu punya hutang di sekolah, uang SPP dan uang denda. Kejadiannya sudah 13 tahun. Dan sekolahan itu ada di Jawa. Apakah saya harus membayarnya? Kalau statusnya hutang, maka wajib dibayar. Selama antum masih hidup, selama hayat antum masih di kandung badan, wajib untuk dibayar. Karena kalau tidak dibayar dan statusnya hutang, khawatir itu akan memberatkan antum nanti pada saat menghadapi kematian. Wal'iyadzubillah. Kalau kesulitan untuk mencari pihak untuk melunasi hutang tersebut, maka silahkan mengeluarkan sejumlah hutang yang antum miliki, karena antum yang memahami berapa nominalnya, untuk disedekahkan kepada fuqara dan masakin, dan diniatkan untuk melunasi hutang yang ada 13 tahun yang lalu. Karena ke Jawa cari sekolahannya, mungkin sekolahannya sudah enggak ada, mungkin sekolahannya sudah tutup, atau mungkin sudah berubah dan yang seterusnya, guru-gurunya pun mungkin sudah sebagian wafat, bendaharanya dan yang seterusnya, masyaqqah, kesulitan. Maka Islam datang dengan penuh kemudahan, maka keluarkanlah dengan nominal hutang tersebut untuk bersedekah dan dengan niat melunasi hutang yang ada. Wallahu taala alamu bissawab. Afwan, apa hukum denda keterlambatan karena membayar tagihan air atau listrik melewati batas tempo tanggal yang ditentukan? Apakah denda ini termasuk riba? Pembahasan yang ada di tengah para ulama, artinya hal ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan satu tujuan, yaitu memberikan efek jera agar para konsumennya tidak bermudah-mudahan untuk terlambat dalam membayar apa yang diwajibkan mereka untuk membayarnya, maka mau tidak mau antum harus melunasi semua denda-denda tersebut karena kelalaian datangnya dari antum. Misalkan mereka telah memberikan tempo pada tanggal 20 setiap bulannya, kenapa antum tanggal 25, tanggal 27, bahkan sampai tanggal 28 ini belum bayar? Berarti kan antum yang lalai, antum yang salah. Maka mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan itu adalah kewajiban atau aturan yang telah diberikan oleh mereka dan ditetapkan oleh mereka, yang tidak ada unsur apa yang kita miliki kecuali as-sam'u wa tha'ah. Kita mendengar dan taat, dan kita lakukan apa yang mereka telah tetapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah ada unsur ribanya atau tidak, pembahasannya panjang, telah dibahas oleh para fuqaha. Intinya karena kelalaian dari antum, harus antum bertanggung jawab apa yang telah mereka jadikan sebagai denda tersebut. Jangan menyalahkan pihak-pihak yang lain karena kelalaian antum. Antum yang lalai, antum yang malas, jangan menyalahkan pemerintahnya. Pemerintahnya tetap benar, pihak terkaitnya tetap benar, yang salah adalah kita sebagai masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.